Allah, Allah, Allah, Allah. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. وافقني عملا مقبولا. الله الله الله الله الله الله. إلين إلين سيرمانون صار تمانا نعم سيران عاتي. الله mumpang turun katakanan malaikat curupati. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dawe Gusti Kanjeng Nabi wang mati padat sekabiane. Ya mung telu sing bisa nyambungi jariah anak soleh ilmu utama. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sangune wong kang wis mati tutu emas pites raja prana nanging amal bagus sing dilakoni rikala urip ing donya. Ketika sehat, manusia berpakaian bagus. Ada yang gagah dengan memakai jas lengkap dengan dasinya. Ada yang berbaju sutra lengkap dengan tata rias yang indah mempesona. Tetapi, barangkali sekali-sekali manusia itu perlu ingat bahwa dirinya akan mati. Tubuhnya akan kaku dan tidak bernapas lagi. Kemudian diusung menuju pekuburan. Rumah megah dengan perabotnya yang bagus akan ditinggalkannya. Kemudian ia akan ditidurkan di liang kubur yang gelap. Setiap manusia adalah calon mayat. Tubuh yang molek akan menjadi bangkai, lalu menjadi makanan ulat-ulat di balik timbunan tanah. Akan hilang kegagahan dan akan lenyap kecantikan. Setelah manusia mati, oleh Allah akan dipertemukan dengan amal baik atau dengan amal buruknya. Setelah mati, sampai ke alam akhirat nanti, tidak ada orang yang akan dianiaya oleh Allah. Kalau saya masuk neraka, ialah karena saya kejam kepada diri saya sendiri karena banyak berbuat dosa. Wahai saudara-saudara, ingatlah, setiap manusia itu pasti mati. Astaghfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wawafiqni amalan maqbula. Wawafiqni amalan maqbula. Allah.